Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita masih baca syarah dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang i'tiqad dari sunnah wa jamaah, yaitu al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubi rasulih wal ba'thi ba'da al-mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita sampai kita pembahasan terakhir di al-iman bil rasul. Pada hari ini kita baca poin yang kelima, yaitu al-iman bil ba'ats. Wa huwa tasdiqu bi ikhrajil mauta min kuburihim ahya'an yawmal qiyamah li fasl al-qada'i bainahum wa mujazatihim bi amalihim ala sifat ala sifat allati bayyanaha Allahu bi kitabihi wa bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sunnatihi. Yaitu membenarkan tentang akan dikeluarkannya orang-orang yang telah mati di kubur mereka, dikeluarkan dalam keadaan hidup dan kiamat, untuk diputuskan di antara mereka, untuk dibalas sama-sama mereka dengan sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Ini apa? Wa huwa thabitun fil kitab wa sunnati wal ijma'. Dalam kitab, dalam Quran, dalam surat At-Taghabun di antaranya. Za'ma alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Amma tunabbawna bima amiltum wa dzalika Allah yasir. Sehingga Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sudah antum baca menyatakan, waman kadzdzaba bil ba'ts faqad kafar. Adapun hadis masyhur mutawatir tentang masalah ba'ts, dia ada masalah dikumpulkan manusia dalam keadaan kufat dan merawatan kudu. Innakum tusharun yang kiamati merawatan kufat dan merawatan kudu. Adapun ijma, ijma rumillah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam fatwanya, fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, wa ma'adul abdan muttafaqun alaihi indal muslimin wal yahud wal nasara. Ijma kaum muslimin, ya bahkan di dalam syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW nerangkan ada ijma. yang perlu kita ingat adalah aqidah sunnah jamaah terkait dengan masalah ba'al. Hakikatnya adalah jamullah, jama'allahu ma tahallara min azza'il ahya asad. Ada tiga kata ketiga. Wa ansha'aha khalqan jadid. Wa wa'adahu al-hayah ilayh. Tu'ayadat al-hayah ilayh. Hakikat ba'ats yang diyakini oleh sunnah jamaah adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kembali bagian-bagian jasad yang di dunia, bagian-bagian tubuh manusia, bagian-bagian tubuh seseorang yang dulu di dunia dikumpulkan kembali, dikembalikan, dan apabila kemudian ya hidupkan kembali dengan jasad di dunia. Sehingga Syekh Al-Haras rahimahullah ta'ala menyebutkan mungkin al-ba'ats itu ada dua. Yang pertama adalah mereka kuffar, orang kafir yang mengingkari adanya ba'ats, dibangkitkan di manusia dari kubur. Ini jelas. Tadi ayat yang za'aman ladina kafaru alaikum. Ini kada riba. Adapun yang kedua, mereka mengingkari yang dibangkitkan itu adalah jasad yang di dunia. Menyatakan dibangkitkan tetapi dengan jasad baru, bukan jasad di dunia, bukan mengembalikan jasad di dunia. Ya, nah ini adalah mubtadi'un fasik. Dia meyakini adanya ma'af, meyakini adanya hari kebangkitan, dibangkitkan musadi kubur. Tetapi kata dia, ya, bukan dengan jasa yang dulu dunia. Tapi jasa yang baru, bukan mengembalikan apa dulu dunia. Ini mubtadi'. Dhal, fasik. Karena Rasulullah SAW menyatakan, kullu, semua jasa Bani Adam dijabla. Illa kecuali adu jab, kecuali tulang ekornya. Dan dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menciptakan, kembali mengembalikan ya jasa-jasa dia. Sembilan akhwat rahimah dan rahimah jami'a, yang perlu diingat adalah hakikat dan apaan adalah kembalikannya jasad-jasad seseorang yang dulu dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bangkit dari kubur, dibangkitkan dari kubur itu dengan jasad dia di dunia dulu. Ini al-ba'ats. Nah, barang siapa mengingkari ba'ats secara total, dia kafir. Barang siapa menyatakan ia ada ba'ats tapi dengan bukan jasad dia di dunia, power off. Ini adalah mubtadi'un dhal. Berikutnya dari rahimahullah ta'ala, ada asadis yang kena madal iman bila qadar khair wa syarri wa tasdiqu bina Allah subhanahu wa ta'ala alima maqadir asya wa zmanaha qabla wujudiha. Itu membenarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui takdir sesuatu waktu-waktunya dan waktu-waktunya sebelum adanya, sebelum adanya, sebelum dilakukan. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa Taala ajali. Tumma katabaha min lawhil mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala mencatatnya di lawhil mahfuz. Tumma aujada kemudian Allah adakan. Bikudrati wa masyiatihi. Ya, dengan kudrah masyiatnya, kehendaknya. Bi mawaidih wa muqaddarah. Di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, fakullu muhdathin min khairin wa syarrin wa wasadirun an ilmihi wa taqdirihi wa masyiatihi wa iradatihi. Maka semua yang terjadi di alam ini, apa itu kebaikan atau kejelekan, semua yang ada itu adalah muncul dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakdir Allah dan masyiahnya, wiradahnya. Masya'akan, apa yang akan daki akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak akan daki akan terjadi. Nah, maliban bil qadar. Itu yang sering kita bahas, harus terpenuhi padanya empat maratib. Yang pertama adalah martabatul ilmi. Jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala mengetahui ya sesuatu sebelum terjadinya. Mengetahui takdir sesuatu sebelum terjadinya. Dan inilah yang diingkari oleh Qadariyah. Qadariyah yang ekstrim, yang dikafirkan para ulama, yang menyatakan innal amra uluf, yang menyatakan Allah tahu saat terjadi, yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala nadhiruhum bil ilmi baina qarrubi khusimu wa jahadu bihi kafar. Kata Imam Mahlusud dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, debatlah mereka untuk meyakini ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesuatu sebelum terjadi. Kalau mereka mengakui ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu segala sesuatu sebelum terjadi, tahu takdir sesuatu sebelum terjadi, maka berarti mereka telah kalah. Tapi kalau mereka menentangnya, menentang ilmu Allah, menentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sebelum terjadi, ini berarti mereka telah kalah. Ini pula luka dari ya, yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Martabat yang pertama adalah ilmu. Harus diyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Bahkan sebagian ulama kita menyatakan makana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Ya, Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi dan yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, kalau sana terjadi bagaimana jadi. Allah Maha Tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aliman bil kitabah, martabatul kitabah. Yang tadi kata beliau rahimahullah, kemudian Allah mencatat dalam semua. Ya, takdir telah tercatat. Martabat ketiga adalah martabat masyiah. Puasanya semua yang terjadi dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa yasyallahu rabbul alamin. Nah, Yang keempat adalah martabat al-haq. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saya tahu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah, namun yang perlu diingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba ikhtiar wa qudrah. Kalau jadi kepada seorang hamba ikhtiar, punya pilihan, punya kudrah yang dengannya terjadi perbuatan dia. Allah yang menakdirkan. Dan Allah yang berikan kepada seorang hamba, dia punya kemampuan, dia punya ikhtiar. Ya. Dan dengan ikhtiar dia, pilihan dia dan kemampuan dia adalah satu perbuatan. Ya, dia bisa beramal baik dan meninggalkan maksiat. Sehingga karena terjadi dengan ikhtiar dia, dengan pilihan dia, dengan kudrah dia, maka dia dapat pahala ketika melakukan ketaatan. Dan dia dapat dosa ketika meninggalkan kewajiban dan berbuat keharaman, berbuat maksiat. Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bisa menunjukkan apa? Manusia punya masyiah, kehendak. Wa ma tasya'una illa yasha'Allah rabbul alamin. Punya kehendak. Dan wakil yang ada, kenyataan yang ada, ya, kita merasakan ada ikhtiar. Kita bisa bedakan antara perbuatan kita yang dengan ikhtiar kita dan dengan yang dengan tidak ikhtiar kita. Nah, seorang ada yang menggerakkan tubuhnya karena memang ikhtiar. Dia gerakan tangannya, dia gerakan kakinya dengan ikhtiar dia ingin bergerak. Tapi ada yang bergerak dengan tanpa ikhtiar. Justru dia inginnya dia yang tidak bergerak, tapi tidak bisa menahan. Ya, sedang grogi. Latihan pidato, latihan ceramah. Iya. Keringat dingin. Tidak ingin keringatan, keluar keringat. Ya, lutut terus bergetar. Dalam badan ingin berusaha tenang agar tidak bergetar, ternyata tetap gemetaran. Itu kita rasakan. Ada yang dengan ikhtiar. Dan ada yang dengan ikhtiar. Ya. Kita diberitahu jalan ke suatu tempat, ke Cilengsi, jalan lewat Gadoang mulus, jalan lebar enak. Kalau lewat Kelapa Nunggal, jalan sudah jelek. Ada lebih singkat lewat Sawi, tetapi lebih jelek lagi. Mesti, ya, kita memilih yang lebih enak dengan ikhtiar kita, pilihan kita. Asyhadihwan wa rahimallahu wa rahmatullahi jami'an. Iya. Kita yakini terkait dengan takdir Allah mengatur segala sesuatu. Allah telah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Dan semua yang terjadi dengan masyiat Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga yang perlu kita ingat, namun Allah berikan kepada hamba ikhtiar dan qudrah. Ya, sehingga kenapa dia diberi pahala ketika melakukan ketaatan, karena dia lakukan dengan ikhtiar dia. dengan pilihan dia, yang kudrat dia yang Allah berikan. Kenapa ketika berbuat maksiat dia dapat dosa, dia akan disiksa jika dia bertaubat? Karena dia lakukan maksiat, dia lakukan keharaman dengan ikhtiar dia, ya dengan ya kudrat dia. Allah alam. Hada syarah mujmalun, ini syarah global di usul iman wasayat insyaallah, dan akan datang insyaallah syarahnya, mufassalan dengan rinci. Allah alam. Salam.